بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء القاتمة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam rahmat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas tujuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia pesuruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman, matikan kami dengan iman, masukkan kami ke syurga bersama-sama iman. Ampunkanlah segala dosa, kesalahan kami, dan dosa kesalahan ibu bapa kami. Serta kasihanilah ibu bapa kami, sebagaimana mereka mengasihani kami, sewaktu kami masih kecil. Ya Allah, akhirkanlah umur kami dengan kesudahan yang baik. Janganlah kiranya engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya engkau pesongkan iman kami setelah engkau kurniakan kami petunjuk. Anugerahkanlah kami rahmat, kerana bahwa sesungguhnya engkau maha pengurnia. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Semoga engkau mencucuri rahmat dan sejahtera ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan segala puji-puji itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.